Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tentang kajian kita tadi, masih tentang ateisme dan komunisme, bahwa mereka sendiri yang pada dasarnya dan awal pergerakan mereka dan yang mereka jadikan propaganda mereka untuk memerangi perbedaan kelas antara yang kaya dan yang miskin, ternyata mereka pula terjatuh dalam lubang yang sama, dan itu nyata sekali terlihat dalam setiap negara yang menganut komunisme. Terbukti yang pertama, perbedaan honor gaji jauh berbeda. Yang jenderal-jenderalnya, yang penguasa-penguasanya, fien, besar upah dan gajinya. Sementara yang bawah ya tetaplah dalam tekanan ekonomi dan kekurangan, sehingga tidak ada yang berubah dalam masalah ekonominya. Ya, semula juga begitu. Ketika zaman kapitalisme, terutama rakyat Eropa, sama seperti itu. Begitu komunis berkuasa, tidak ada yang berubah. Yang petani tetaplah petani, buruh tetaplah buruh dengan upah yang rendah dan kecil, maka tidak mencukupi untuk kehidupannya. Sementara yang di atas, para pemimpinnya dalam kemewahan dan kehidupan yang serba wah. Maka mana yang mereka propagandakan? Kelas-kelas, perbedaan kelas. Untuk disamakan, diambil semua tanah, perusahaan, sama rata, sama rasa. Mana buktinya? Tidak pernah ada negara komunis yang makmur. Yang kedua, perbedaan pendidikan tidak boleh sama. Yang punya hubungan dengan penguasa diizinkan sampai ngejar S3 terus ke atas, sementara yang rakyat jelata ya dibatasi pendidikannya. Maka mana sama rata sama rasa propaganda sosialisme komunisme? Nah, yang ketiga, mau tidak mau mereka pula menerapkan adanya perbedaan itu dalam sikap maupun kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Yang ini lebih dihormati, yang ini lebih dimudahkan urusannya karena kaya atau ada hubungan dengan penguasa. Yang ini akan dipersulit, yang ini akan diberatkan urusannya ketika dia dari rendahan, rakyat kecil. Maka apa yang mereka perangi selama ini, mereka pun dalam lingkaran yang sama. Bahkan tidak jarang para kaum buruh dipaksa untuk kerja rodi, kerja paksa tanpa gaji. Bahkan tanpa gaji, sekedar ya Allah dikasih minum atau makan secukupnya, upah gak ada. Oleh sebab itu mereka hanya dibodohi dengan slogan sama rata. Ini isu sementara yang mereka angkat untuk mendapat simpatik dari kebanyakan orang. Ada tentunya beberapa sebab yang menjadikan ateisme, komunisme, dan sosialisme ini berkembang, tumbuh, diterima, bahkan kadang subur waliyadzubillah di beberapa negeri, bahkan negeri muslim. Antara lain sebab-sebab itu, yang utama tentunya lemahnya iman, kejahilan dari ilmu, terutama akidah. Tidak paham apa itu tauhid, apa itu akidah, apa itu iman, sehingga mudah mendapat syubhat-syubhat murahan dari kaum ateisme atau komunisme. Yang kedua, penjajahan dan mabarat serta kerusakan yang disebabkan olehnya. Dan ma'ruf, cikal bakal komunis gak usah jauh-jauh di negara kita sendiri, PKI, bermula dari masa Hindia Belanda. Penjajah Belanda yang memberi ruang kepadanya untuk tumbuh dan bergerak. Dulunya mereka beri nama PKH, Partai Komunis Hindia. Karena pemimpinnya atau yang berkuasa pemerintah Hindia Belanda. Maka ini penjajahan. Yang ketiga, kurangnya dakwah kepada Allah, dakwah yang benar, dakwah salafi yang berpijak kepada Quran dan sunnah dan kembali kepada salaf rahimahumullah. Ada dakwah-dakwah yang banyak, namun dakwah yang sesat, menyesatkan, dakwah hizbiyah, bahkan dakwah syirkiyah, bid'ah, sehingga semakin melemahkan kondisi kaum muslimin. Yang kelima, pengerusakan terhadap generasi muda, demikian pula wanita, terutama dari kufar, barat, dan yang lain, dengan segala macam sarana yang mereka miliki, mass media, cetak, maupun internet. Dan kalian antum lebih tahu seperti apa rusaknya. Na'udzubillah. Dan dipermudah sedemikian rupa, subhanallah. Dulu mungkin gak usah jauh, 10 tahun mungkin kurang lebih ke belakang, tahun 2000 misalnya, 16 tahun ke belakang, gak jauh. Gak semudah itu orang untuk mengakses internet. Bahkan mungkin banyak dari kita gak paham apa itu internet. Buru-buru internet, komputer aja gak paham. Ya apa caranya, ini itu. Kalaupun mau, sulit, dengan serba sulit. Nah, sekian tahun berikutnya dipermudah. Ada warnet, ada ini. Berikutnya gak lama, sekian tahun, segala macam teknologi yang ada, Android, ini, itu. Anak SD sekarang sudah bisa. Seperti yang mereka istilahkan, dunia ada di genggamanmu. Apa yang gak bisa kamu lihat sekarang dengan Android ini? Apa yang gak bisa kamu ketahui? Segala macamnya ada. Ya syar, ya khair. Baik itu yang mungkin bermanfaat, kebaikan, atau na'udzubillah itu yang syar, yang jelek, mungkar dan maksiat. Segalanya bisa. Dan mudah sekali, bukan satu yang sulit. Yang tukang sampah, yang tukang becak sudah punya. Bukan hal yang mahal bahkan. Sengaja pengrusakan kepada wanita dan generasi muda kaum muslimin, sehingga mudah untuk dihancurkan dari dalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, adanya pengkhianatan dan antek-antek kufar, munafikin, tentu itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, membela kepentingan mereka, menyuarakan suara mereka dengan dalih kebebasan, dengan dalih hak masing-masing orang hendaknya dihormati, hendaknya diberi ruang. Maka dengan mudah masuk suara-suara itu, mau tidak mau terdengar, terbaca oleh kaum muslimin. Syubhat. Yang ke-7, dha'ful wala wal bara, lemahnya wala dan bara. Yang itu merupakan benteng kokoh bagi kaum muslimin. Jika saja mereka fahami dengan benar dan mereka amalkan, siapa lawanmu, siapa kawanmu, siapa yang harus kamu benci, kamu jauhi. Ini lemah, hancur sudah. Sehingga umat gak bisa bedakan lagi siapa kawannya, siapa lawannya, ini harus saya dekati atau enggak. Dan segala yang hendak menjaga dan menghidupkan wala wal bara ini diperangi habis-habisan. Bantahan, rudut secara ilmiah, tahdir, hajar. Karena kalau ini terjaga wala wal bara, umat Islam terjaga benteng. Tahu ini orang bahaya, ini orang sesat, enggak boleh tinggalkan, enggak bisa dekati, enggak bisa majelis dengannya, enggak boleh didatangi, enggak boleh dibaca kitabnya, aman mereka dari syubhat. Tapi ketika ini hancur sudah, bentengnya roboh, dengan mudah musuh untuk masuk memporak-porandakan mereka. Dan yang ke-8 mungkin tersebarnya bid'ah dan hizbiyah, terutama tasawuf, khurafat di berbagai banyak negeri yang ada. Oleh sebab itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, apa yang menjadi sebab begitu cepatnya komunisme, sosialisme yang berdasarkan ateisme tumbuh pesat bahkan di negeri-negeri kaum muslimin, bagaikan api di tengah-tengah ranting yang kering, cepat sekali sebar. Sebab yang mendasari ini beliau sebutkan, karena mereka mendapati banyak dari kalbu kaum muslimin masih berputar dan bergerak di atas materi, sehingga qasmul mustarak, titik temu yang mempermudah tersebarnya pemahaman sesat dan kufur ini adalah materi, di mana satu, di tengah-tengah kaum muslimin masih ada, bahkan tidak sedikit mereka hadahumullah, yang kalbunya terikat pada materi syahwat bahiminya, syahwat kebinatangan. Na'udzubillah, layaknya binatang tidak lagi dia bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang manfaat, mana yang madarat baginya, syahwat. Yang kedua, ada pula kalbu-kalbu kaum muslimin yang terikat dengan materi tasawuf, sehingga hatinya tergantung kepada kuburan-kuburan orang soleh atau yang dianggap orang soleh. Materi ini, kuburannya Syekh Fulan, kuburannya Wali Fulan, hamba Fulan yang soleh dan semisalnya. Hatinya tidak lagi bergantung kepada Allah dengan tauhid, tapi bergantungnya kepada materi-materi kuburan ini. Atau tergantung kalbunya kepada materi yang di dalam kubur. Imma, ada tiga para ulama sebutkan, imma ketergantungannya itu kepada yang dikubur orangnya, sehingga itu yang disebut-sebut dalam doanya, wahai fulan, wahai wali fulan, atau apa. Atau ketergantungannya kepada kuburannya. Tidak jarang kamu dapati mereka ambil tanahnya, disimpan, dojimat, dibuat menyuburkan sawah dan ladangnya, atau kadang dimakan tanah kuburan itu. Apa yang ketiga, yang di sekitar kuburannya, sudah bukan kuburannya lagi, dindingnya, lampunya atau apa, tabir, kain dan semisalnya. Terbukti mereka elus-elus dindingnya, diusap-usap, kemudian dibuat tayamum di wajahnya. Dia menempel di dinding itu, meratapi, berdoa begini-begini, seperti Yahudi di tembok ratapannya. Na'udzubillah. Ada materi yang menggabungkan sosialisme dengan tasawuf, dan itu banyak di negeri kaum muslimin. Sehingga tidaklah heran mudah bagi seruan syubhat sosialisme atau bahkan komunisme masuk dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang seperti ini. Karena mereka menyerukan materi, materi dan materi. Hidup adalah materi. Materi adalah segala-galanya. Maka tidaklah asing, tidaklah heran kalau sampai ada istilah nasakom, nasionalisme, komunisme, dan agama yang didasari oleh tasawuf. Maka akrab hubungan ketiganya, ada kedekatan, ada hubungan baik dalam satu kesatuan, terutama ini agama dan komunisme. Na'udzubillah, ketika jauh umat ini dari tauhid, akidah yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana para ulama membicarakan dan membantah segala bentuk pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka kita ketahui sempurnanya Islam ini, mulianya ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Islam yang datang dari Allah dan dari Rasulnya berlepas diri sama sekali dari segala komunisme dengan sosialismenya atau ateismenya, berlepas diri sama sekali dari segala ajaran kapitalisme. Mereka, kaum kapitalisme, menjadikan usaha dan bisnis itu segala-galanya, dunia bagi mereka. Bahkan karenanya mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban agamanya yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, maka Allah pun melupakan mereka, meninggalkan mereka. Mereka itu orang-orang yang fasik dalam Al-Hasyr 15. Juga dalam firman Allah Al-Ma'idah, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah itu hakim, bijak, maha bijaksana, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, tidak lebih, tidak akan kurang, mutqin dalam hukumnya, dalam perbuatannya, dalam ketetapan dan ketentuannya, dalam takdirnya, dalam ucapannya, semuanya hakim. Maka dengan hikmahnya Allah jadikan manusia itu berbeda-beda makhluknya. Dalam ciptaan mereka maupun dalam rizki mereka. Dalam ciptaannya begitulah Allah ciptakan, ini besar, ini kecil, ini gemuk, ini kurus, ini tinggi, ini hitam, ini putih, dan seterusnya. Ini tampan, cantik, yang ini di bawah itu. Allah bedakan ciptaan mereka. Hikmah dari Allah. Sebagaimana pula rizki mereka, Allah bedakan yang satu dari yang lainnya. Firman Allah tentang hal ini, Allah sebutkan dalam Quranul Karim bagaimana Allah menciptakan mereka dan Allah bedakan di antara mereka. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan hal itu antara lain di dalam surat Zukhruf, juga di dalam An-Nisa, juga di dalam Al-Isra. Dalam Al-Isra 21 Allah sebutkan, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami membedakan, kami beri keutamaan kepada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan akhirat lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Allah juga sebutkan dalam Zukhruf ayat 32, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu? Kami yang bagikan, kata Allah, di antara mereka. Kehidupan mereka, ma'isyah mereka, kami yang bagikan di kehidupan dunia ini. Dan sebagian mereka kami angkat lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lain. Kata Imam Baghawi, diangkat derajatnya lebih dari yang lain, yaitu dengan kekayaan dan hartanya. Sehingga ada yang kaya, bahkan kaya sekali. Ada yang di bawah itu, tengah-tengah, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang fakir miskin. Hikmah. Sejak zaman dahulu, demikianlah Allah ciptakan makhluknya. Ada yang penghasilannya ratusan juta, ada yang penghasilannya puluhan juta, ada yang hasilnya jutaan, gak sampai 10. Ada yang ratusan ribu. Wah, kata, ada yang bahkan kekurangan. Ada yang tidak punya penghasilan. Allah ciptakan manusia. Allah katakan, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar masing-masing kepada yang lain saling membantu. Menjadikannya sebagai bantuan. Yakni, kata As-Sa'di, maknanya mereka saling memberi. Yang ini dengan kekayaannya butuh tenaga, dia gak bisa melakukan ini, itu, gak punya keahlian, gak punya tenaga. Yang miskin ini punya tenaga, punya keahlian, punya jasa, membantu dengan jasa dan tenaganya. Yang ini dengan hartanya, membantu si miskin dengan hartanya. Wah, kata, jual beli, kamu butuh ini. Si penjualnya butuh uang, kamu beri uangmu, kamu ambil barang dia. Kata, manusia saling membantu. Nah, kalau semuanya rata kaya, ya gak mungkin si kaya butuh mengangkat ini, mengangkat itu, bikin ini, bikin. Siapa yang bikin? Sementara gak ada semuanya kaya raya, gak ada yang butuh, kerjakan sendiri. Atau semuanya miskin, rata semuanya miskin, dari mana mereka dapat? Hakadha hikmah Allah yang maha mulia. Menjadikan mereka manusia itu berbeda-beda. Tingkat ekonominya, tingkat sosialnya, enggak sama. Itu hikmah yang Allah inginkan. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Demikian pula Allah sebutkan dalam An-Nahl 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah memberi keutamaan sebagian kalian lebih dari sebagian yang lain dalam rizkinya. Seperti tadi. Enggak sama rizki yang Allah bagikan kepada hambanya. Yang ini kaya, itu di bawahnya, itu miskin. Dibedakan memang oleh Allah. Faman ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Apa bi ni'matillahi yajhadun. Maka tentunya, kata Allah, yang punya keutamaan rizki enggak akan mau mengembalikan rizki itu kepada para budaknya sehingga mereka rata sama. Yang ini saudagar, pedagang, sukses bisnis. Masya Allah, rajin, semangat, pinter dagangnya. Sehingga dia dapat keuntungan banyak. Dan dia hemat, dia tabung, dia ini walhasil sampai dia jadi orang sukses. Jadi orang kaya, masya Allah. Allah beri harta dia rizki. Apa mau harta yang dia peroleh dengan keringatnya, capek dia. Dari nol dia berangkat. Apa mau dia kemudian hartanya diambil semua untuk dibagikan supaya kamu rata sama dengan para gelandangan ini yang ada di jalanan. Ini kasih juta, juta, juta, juta. Sehingga rata antara kamu dengan dia sama, tidak beda. Siapa mau? Tidak ada yang akan mau, kata Allah. Sama alladzina fuddilu biraddi rizkihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Untuk dijadikan sama rata, sama rasa. Dia kerja banting tulang siang malam. Yang ini malas. Kan banyak orang miskin ini malas. Nggak mau dia kerja. Berpangku tangan. Hanya memikirkan. Hanya iri fulan kaya, fulan begini. Dia nggak mau bekerja. Nggak mau peras keringat. Paling-paling Allah-Allah berdiri di perempatan. Genjreng-genjreng minta uang orang. Masih muda, tenaga ada, masya Allah. Pemalas. Wah, kata. Walaupun ayat tentunya sebagai bantahan terhadap kemusyrikan. Ini logika ini Allah sebutkan kata para ulama untuk membantah kemusyrikan. Artinya, kalau manusia saja tidak rela, enggak akan mau hartanya dibagikan yang Allah berikan padanya kepada yang tidak punya, sehingga mereka sama enggak akan rela, maka demikian pula Allah enggak akan rela dengan kesyirikan. Yang itu tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Sekutu-sekutu yang mereka jadikan bagi Allah, berhala ini itu kuburan. Mereka berikan doa padanya, mereka berikan nazar penyembelihan kepadanya. Allah enggak akan rela. Asyahid bahwa rizki Allah yang atur. Allah bedakan dengan hikmahnya antara yang satu dengan yang lainnya, antara fuqara dengan masakin. Maka demikian pula dalam perkara agama, Allah bedakan, tidak akan sama yang taat dengan yang maksiat, yang beramal soleh dengan yang melakukan dosa. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apa kami akan jadikan sama yang muslim seperti yang mujrim? Dalam Al-Qalam ayat 35. Begitu pula dalam Jathiyah 21. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilu shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Memangnya orang-orang yang melakukan kemungkaran, maksiat, mengira akan kami jadikan mereka sama seperti orang yang beriman, beramal soleh, taat, yang hidup dan yang mati akan kami jadikan sama semua? Jelek sekali hukum mereka, dugaan mereka. Dalam iman Allah bedakan, tidak akan Allah samakan yang taat dan yang maksiat. Dalam urusan dunia ciptaan Allah bedakan, dalam rizki pun Allah bedakan hambanya. Dan itu hikmah dari Allah SWT, enggak sama antara satu dengan yang lain. Tetapi tadi lihat takhidha ba'duhum ba'don sukhriya, agar yang satu membantu yang lain, yang satu memberi manfaat kepada yang lain. Hakadha tastaqimul haya. Dengan demikian akan jalan dengan baik kehidupan. Masing-masing orang butuh dengan yang lainnya, dan itulah masyarakat, itulah sosial dalam pandangan Islam. Orang butuh dengan yang lain, gak bisa hidup sendiri. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Harta Rasulullah SAW sebutkan di Hajjatul Wada, di hadapan sekian banyak umatnya, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Ketahui darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian haram. Ma'ruf haramnya seperti haramnya negeri ini hari ini di bulan ini, bulan yang haram. Ma'ruf di masyarakat jahiliyah, bulan haram, negeri haram. Mereka pendendam, masyarakat jahiliyah. Tapi kalau sudah bertemu, bertatap muka dengan orang yang membunuh bapaknya atau anaknya di negeri haram atau di bulan haram, mereka gak berani ganggu. Tahu ini bulan haram, harus dijaga. Gak boleh ini didolimi. Walaupun itu pembunuh bapaknya. Dijaga sekali oleh masyarakat jahiliyah. Ma'ruf di kalangan orang Arab. Makanya Rasulullah katakan haram seperti haramnya negeri ini. Kalian tahu, haramnya bulan ini, hari ini, seperti itu pula haram darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Tidak boleh kalian ambil tanpa haknya. Tidak boleh kalian menjamah sedikit pun. Ini haram, harus dijaga, dihormati. Di dalam hadis para ulama sebutkan sengaja Rasulullah gabungkan antara darah atau nyawa dengan harta. Nyawa kalian, harta kalian. Karena memang keduanya penopang kehidupan. Keduanya modal utama untuk makmurnya suatu kehidupan. Tidak bisa tanpa keduanya. Ingin hidup makmur, hidup sentosa, hidup baik, nyawa harus terjaga. Aman. Tidak ada yang ganggu. Tidak ada yang berani melukai. Sehingga tenang hidupnya. Aman, bahagia. Harta pun harus terjaga. Tidak boleh ada yang merampas, ada yang mendolimi. Tidak boleh ada yang menipu. Tidak ada. Diharamkan semua itu. Sehingga hidup mereka aman dan sentosa. Makanya pula Rasulullah SAW bertegas, la yahillu mali imri'in muslim illa an tibi nafs. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan jiwa yang rela. Artinya dia senang melepas sesuatu itu padamu. Dia dengan ridho dan senang hati memberikannya kepadamu. Allah sebutkan dalam An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali kalau itu perdagangan, dan itu pun bukan hanya dagang, taradi, dengan saling ridho. Karena gak semua perdagangan, gambarnya perdagangan bentuknya. Tapi kalau terpaksa si penjual membeli, si penjual menjual, atau si pembeli membeli, tapi dengan paksa, gak senang hati, gak rela, gak halal itu perdagangan. Nah, kamu ingin harta orang lain, cara yang baik, tijaroh. Antaradin minkum, dengan saling ridho di antara kalian. Di Ibnu Majah dan disahkan Al-Albani, Rasulullah pun menyebutkan, ma kasaba rajulun kasban atyab min amali yadih. Orang enggak akan pernah menghasilkan penghasilan yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri. Islam, syariat yang mulia ini mengajarkan dan memerintahkan kita, menganjurkan untuk berbuat, berusaha. Jangan berpangku tangan, jangan menunggu bantuan dan pemberian orang. Wa kana Dawud ya'mal biyadi, Nabi Dawud pun berusaha kerja dengan tangannya. dan itu hasil terbaik yang didapati oleh seseorang. Makna hadis yang saya sebutkan tidak harus dengan hasil tangan, tetapi yang dimaksud usaha kamu sendiri. Kamu tidak bergantung kepada orang lain. Bisa itu dengan tanganmu, kamu bikin kerajinan tangan, apa, kursi kayak atau apa, lemari kamu jual, atau kamu menulis kitab tangan, atau itu hasil dari kakimu. Mungkin kamu dicontohkan oleh Syekh Ali Al-Hudaifi hafizahullah seperti supir, pekerja dia. Ya memang supir tangannya juga main, tapi lebih kepada kakinya. Ya, kalau kamu dengar supir mengeluh, enggak ada yang ngeluh tangan saya capek. Yang capek kakinya. Ya. Al-muhim kakinya, atau mungkin dengan pikirannya, dengan ide-idenya, dengan walhasil usaha dia sendiri. Semua itu masuk dalam hadis. Dengannya dia tidak bergantung kepada pemberian orang lain kepadanya. Usaha. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu ta'ala ketika beliau menasehatkan kepada orang yang bertanya terkait adanya tuan-tuan tanah semakin kaya dan bertambah keuntungannya dengan para buruh tani yang hanya mendapat upah sewajarnya sebatas tenaga atau jeripaya mereka, sehingga ada kecemburuan demikian. Ini ditanyakan kepada beliau dari penanya dari negeri Pakistan. Dan hasil itu tidak di, bahkan disebutkan dalam pertanyaan, hasil mereka tidak cukup upah yang mereka peroleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia dan keluarganya. Maka jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, tidak dibenarkan secara syar'i untuk orang itu mengambil dengan paksa tanah, ladang, sawah milik orang lain yang kaya, para tuan tanah. Walaupun ingat, pertanyaan telah diajukan kepada beliau seperti itu kondisinya. Atau beliau tetap secara syariat tidak dibenarkan. Kemudian mereka demo, mereka mengkup atau mengkudeta tanah tersebut, dikuasai sendiri, kemudian dipakai, bahkan dipermiliki dengan kekuatan massa yang begitu banyak. Beliau sebutkan walaupun hasil para buruh tani itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, sebatas hasil itu disepakati dalam perjanjian mereka. Karena mengambil harta milik orang lain tanpa keridhaan darinya, ini adalah madhab bolshevisme yang hendak membalikkan hak milik orang lain kepada kesamarataan. Bolshevisme ini pergulingan dari kapitalisme menuju sosialisme, yang asalnya kapitalisme kemudian dirobohkan jadi disamaratakan, semua sama rata, walaupun tadi itu hanya propaganda belaka. Al-Mu'min itu tidak dihalalkan Dan Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian bagi kalian itu haram. Dan Allah dalam hadis qudsi juga menyebutkan, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku dan aku jadikan itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Yang jelas beliau nasihatkan kemudian, hendaknya masing-masing pihak bertakwa kepada Allah agar tidak menyalahi syariatnya, mengamalkan apa yang diperintah Allah, dan mengingat selalu bahwa yang di sisi Allah, yakni rizkinya, tidak bisa kamu dapati kecuali dengan ketaatan kepadanya, bukan dengan kemaksiatan. Kemungkaran tidak bisa dihentikan dengan kemungkaran. Yang batil tidak bisa dibantah dan dihentikan dengan kebatilan yang lain. Tapi dengan cara Allah dan syariatnya yang mulia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan baginya jalan keluar yang terbaik. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah berikan rizki padanya dari arah yang tidak dia duga. وَمَنْ يَتَوَقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Dan dalam hadis pula, Rasulullah sebutkan, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, pasti Allah berikan rizki kalian seperti burung terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kosong perutnya, pulang dia dalam keadaan penuh dengan makanan untuknya atau anak-anaknya. Demikian pula Allah ingatkan dalam ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian musibah itu dari diri kalian sendiri, ulah kalian sendiri sebabnya, dan masih banyak yang Allah ampuni. Dalam hadis Rasulullah juga sebutkan, wa innal abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibu. Seorang hamba itu bisa terharamkan dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Maka sebab kemiskinan, sulitnya penghasilan, seretnya rezeki dan semisalnya, dosa dia sendiri karena itu musibah. Orang tidak bercermin, tidak introspeksi diri, malah cenderung menyalahkan yang lain karena orang kaya, ini karena perbedaan kelas, karena orang-orang yang konglomerat dan semisalnya. Dia enggak bercermin pada dirinya sendiri. Permasalahan itu ada pada dirinya. Sebab musabab dari semua itu. Di dalam hadis pula Rasulullah ingatkan, innar ruhal qudus nafadha fi raw'i annaha lan tamuta nafsun hatta tastaqmil rizqaha wa ajalaha. Ruhul Qudus telah meniupkan dalam hatiku bahwa tidak akan seorang jiwa mati sebelum dia menyempurnakan rizkinya. Ketentuan rizkimu ada di tangan Allah. Allah tentukan. Kalau batasan rizkimu sampai sekian, kamu gak akan mati kecuali sampai ke sekian. Maka jangan kamu gusar, jangan kamu bimbang. Rasulullah katakan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah selalu kepada Allah dan baik-baiklah di dalam mencari rizki. dengan cara halal maksudnya. Rizkimu tetap ada, Allah yang jamin. Kamu gak akan mati dengan cara apapun sebelum rizkimu selesai dalam batas yang telah ditentukan untukmu. Wala yahmilannakum istibqa'u rizq an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa innahu la yanalu ma indallahi illa bi tha'atihi. Dan lambatnya rizki, sulitnya penghasilan, jangan membuat kalian bermaksiat kepada Allah, karena yang di sisi Allah enggak akan bisa kamu dapati dengan kemaksiatan kepadanya. Islam, masih penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim, walaupun demikian memberi hak banyak kepada orang-orang yang kaya pada harta yang mereka punya, dan banyak sekali hak-hak tersebut diberi, atau lebih umumnya hubungan baik antara yang kaya dengan yang miskin, fakir, dibuka oleh Islam hubungan itu. Dalam sholat 5 waktu, mereka di masjid yang sama, di shof yang sama, sama-sama tunduk sujud kepada Allah, antara yang kaya maupun yang miskin, sejajar. Bagi kaum kapitalisme haram seperti itu. Gak mau orang kaya disatukan di satu majelis, gak boleh masuk yang miskin, ditendang dan dihinakan. Khusus ini majelis dan pertemuan orang kaya. Islam tidak demikian. Haji pun demikian. Musim haji mereka dengan pakaian yang sama, ihram, di tempat yang sama, ibadah yang sama. Sudah gak bisa kamu bedakan mana fulan yang miliarder, mana fulan yang penghasilannya Allah, sebulan paling berapa juta, berapa ratus bahkan. Terus ada rizki dia dihajikan misalnya. Saat itu kamu gak bisa bedakan, sama mulianya Islam. Mana yang pemimpin, mana yang dipimpin, gak bisa dibedakan. Begitu pula pintu-pintu kebaikan, ihsan, yang syariat buka untuk mereka, untuk pemerdekaan budak, Allah jadikan sebagai kafaroh bagi beberapa bentuk dosa atau kesalahan. Kafarohnya membebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak, banyak sekali dengan kasus-kasus yang berbeda. Makanya perbudakan pintunya cuma satu, pintu masuknya. Artinya untuk orang jadi budak abad amah, yaitu dari peperangan. Muslimin perang menawan kufar, laki maupun perempuan, kemudian jadi budak mereka. Ya hanya satu itu pintu untuk orang itu masuk ke dalam perbudakan. Untuk dia keluar dari perbudakan banyak sekali pintunya. Kafaronya ini, kafaronya itu, kafaronya ini, kafaronya itu, bebaskan budak. Berapa kali kita dengar di ayat Quran, idkurabak rokoba. Banyak anjuran untuk membebaskan budak yang rendahan. Demikian pula disyariatkannya infak, sedekah, zakat dengan berbagai bentuknya. Zakat pertanian, ladang, kebun, zakat tanaman, zakat ternak, zakat emas perak, zakat harta yang ditabung, zakat buahnya sekali. Sehingga harta itu terbagikan, hak-hak orang yang fuqara, masakin mendapati dari harta tersebut. Kata Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, oleh karenanya harta yang diputar, artinya dipakai untuk perdagangan, untuk ini, itu lebih baik walaupun harta tersebut tidak sampai nisabnya sehingga enggak ada zakatnya, tapi diputar terus, digunakan dagang, jual beli, bisnis, itu lebih baik ketimbang harta yang disimpan, ditabung, yang walaupun itu ada zakat dan dikeluarkan zakatnya. Karena dengan dia diputar sampai mau gak mau itu kepada fuqara dan masakin, dan sering tiap hari, mereka akan dapat imbasnya, dapat manfaatnya. Gampangannya gak usah jauh-jauh, kamu ke pasar, ada bapak-bapak yang mungkin disitulah penghasilannya, ada ibu-ibu beli apa, dia yang ngangkat sampai ke mobilnya, dapat 10 ribu kah, 20 ribu tiap hari, tapi berapa kali, dan setiap hari mungkin dia dapat pelanggan sekian yang abang beca, ya, jadi orang belanja pulang ke situ, dia guys becaknya dapat 15 ribu, 10 ribu, berapa pelanggan dia antar, dan yang lain-lainnya, berputar uang terus tiap hari, banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Banyak pihak yang akan mendapat maslahatnya. Bagaimana? Demikian pula anjuran yang banyak untuk memberi makan kepada orang miskin dan dicela oleh Allah yang tidak memperhatikan itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahudduna ala ta'amil miskin, dicela oleh Allah. Nah, begitu pula salam diperintahkan di dalam sunnah. Bahkan Rasul ajarkan warraqib alal mashi, yang berkendaraan diperintah untuk memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan, karena berkendaraan punya kenikmatan yang tidak dimiliki oleh yang berjalan, yang miskin. Dia punya mobil, dia punya kendaraan, maka lebih disunahkan untuk mendahului assalamualaikum, agar tidak sombong, agar tidak congkak, dan yang miskin pun tidak merasa rendah, dimuliakan, diberi salam terlebih dahulu. Banyak sekali hubungan dipererat oleh syariat antara yang kaya dengan yang fakir miskin. Dengan itu mereka tetap saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan, saling membutuhkan, saling mengisi, dan bikinlah kehidupan. Begitulah kehidupan, bukan seperti kapitalisme yang mengharamkan sama sekali golongan rendah ini, fakir miskin atau kaum buruh, kaum tani, nelayan dan semisalnya. Bukan pula sosialisme, komunisme yang mau meratakan sama sekali semuanya, gak boleh ada yang kaya lebih dari yang lain. Semua itu bertentangan jauh dengan syariat Allah yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kewajiban kita, kewajiban umat ini untuk selalu kembali kepada syariatnya, kepada Islam yang hak, kepada Al-Quran, kepada sunnah, dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan, segala bentuk syubhat yang batil, tidak bisa itu dihadapi kecuali dengan al-haq, tidak bisa itu dihentikan kecuali dengan al-haq. Yang batil tidak akan membuahkan kecuali kebatilan yang lain lagi. Dan dalam pepatah disebutkan, wa innaka la tajni minasyauqil inab, kamu tidak akan bisa dan jangan harap memetik anggur hasil manis dari duri. Duri hanya menusuk kamu, sakit yang iya, luka. Jangan harap duri itu akan mengeluarkan untukmu anggur yang matang, yang manis, yang lezat. Jangan harap. Duri hanya melukai dan menyakiti. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah di negara Arab dengan atau dan sekitarnya ada orang-orang komunis, ateis? Ada, banyak loh kan. La kasarohumullah. Kalau dalam kekuasaan, artinya pemerintahan, di zamannya Saddam Hussein, walaupun wallah alam beritanya sebelum dia mati taubat, dia sosialisme murni. Nah, bahkan dia katakan dalam ucapannya yang ma'ruf, dia katakan, aku yakni Saddam Hussein beriman Ba'ath sebagai Rabbku. Ini partai kebangkitan, partai Al-Ba'ath, partai politik yang ma'ruf. Nah, walaupun tadi di akhir hayatnya disebutkan dia tobat dan bersyahadat, dan sebelum itu disebutkan wallah alam benar tidaknya, sebelum dia dieksekusi mati di penjara sering sholat, baca Quran, wallah alam benar ya, tapi yang jelas orang sudah mati. Begitu pula di Mesir, beberapa tokoh komunis, ateis, sosialis banyak. Nah, bahkan di Saudi sendiri, walaupun jarang alhamdulillah, seperti Abdullah Al-Qasimi yang murtad waliyadzubillah, bukan hanya itu, dia berbalik menyerang Islam, mencaci maki, mencela Quran, ini Islam dia. Ini, nah, dan tidak ada bedanya sudah kalau urusan kesesatan, mau Arab, mau Ajam, mau mana, sesat-sesat. Nah, waliyadzubillah. Ada seseorang yang dia adalah anak seorang pembesar PKI tahun 65. Akan tetapi terasa dalam pembicaraannya masih mengagungkan sistem ekonomi dan keadilan komunis. Bagaimana kita menasehati orang tersebut dalam keadaan dia masih agak ngeyel? Nah, ada jahil. Jahil tentang agamanya, jahil tentang waqi' realita yang ada, jahil tentang sejarah. Kamu bawa ke orang-orang tua aja, gak usah jauh-jauh. Orang yang sudah tua, yang kira-kira masih hidup di antara mereka, tanyakan bagaimana di masa-masa 60-an dulu, ya apa PKI? Bagaimana keberingasan dan kejahatan mereka, bagaimana pula ekonomi dan keadilan di masa itu? Masya Allah Pak ya, anu kakek atau apa namanya, mbah, di masa itu tahun 60, tahun 50, 60, Masya Allah ekonominya makmur, Masya Allah. Nah, nanti dia akan cerita seperti apa. Iya, keadilan mana ada, kesengsaraan yang iya, bahkan mengalang-alangi penjajah Belanda. sama-sama jelek, sama-sama rusak. Nah, tetapi yang ini masih mending lah, jauh mending bahkan. Tapi yang ini komunis, dibunuh, dibantai, dikejar, di anti agama, apalagi orang-orang yang agamis. Jangan harap dapat keadilan, apalagi kesejahteraan ekonomi. Enggak ada negara komunis yang kemudian maju, ekonominya baik. Di mana? Contohkan negara mana? Rusia sampai hancur seperti itu. Di mana? Atau di zamannya Stalin yang mereka bangga-banggakan dalam kemiskinan negara rakyatnya. Makanya mereka sadar mungkin, wallahualam, sulitnya komunisme ini atau sosialisme ini kalau dalam urusan ekonomi. Tidak akan maju negaranya. Mereka ingin maju, mereka ingin berkembang. Makanya mereka ambil jalan tengah sekarang. Kufar, seperti Cina misalnya, di masa-masa komunisme itu. Pemerintahan naam komunis, tapi dalam roda ekonomi kapitalisme. Pemerintahnya komunis, tapi untuk urusan ekonomi nggak bisa. Mereka harus anut kapitalisme. Hanya kemudian maju negaranya. Mana ada keadilan di komunisme? Nah, berapa banyak orang yang terzalimi, tanah mereka dirampas di ini. Ya kamu mungkin Allah beri afiah, Allah selamatkan, belum merasakan seperti apa di masa itu. Di Indonesia, di Yaman, di Rusia, di sana sini. Bayangkan saja tanah sekian hektar milikmu, entah itu warisan atau kamu beli dengan keringatmu, tiba-tiba ketika mereka berkuasa dirampas oleh negara dan dibagikan begitu saja. Artinya dipekerjakan, ini kamu pakai lahan kamu, ini itu. Dan kamu gak bisa buat apa-apa, kekuasaan. Jahil. Nah, belum lagi kekufuran-kekufuran mereka yang bertentangan dengan iman. Nah, siapakah tokoh pencetus paham komunis di Indonesia? Ma'ruf. Masa antum tidak tahu sejarah? Diawali oleh Musa, diteruskan oleh teman-temannya, Aidit, Samakun, dan beberapa tokoh mereka yang lainnya. Terus yang penting kita banyak berdoa, terutama kepada pemerintah kita. Itu ajaran sunnah. Penting ya ikhwan, terutama di masa-masa fitnah seperti ini. Banyak informasi, banyak berita yang kamu dengar atau sampai kepada kamu, ini begini, ini begitu, pemerintah begini, pemerintah begini. Banyak-banyak doa agar Allah beri mereka taufik, Allah selamatkan negara ini, terutama kaum musliminnya. Allah jaga, Allah lindungi dari berbagai makar, agar Allah hancurkan setiap yang menginginkan kejelekan dan kerusakan bagi kaum muslimin. Kata Imam Ahmad, aku menganggap wajib bagiku untuk berdoa selalu kepada pemerintahku yang memimpin. Aku wajib, bagiku itu wajib untuk aku terus berdoa untuknya. Karena kebaikan dia, kebaikan seluruh rakyatnya, negaranya. Dan kejelekan dia, imbasnya kejelekan bagi seluruh rakyatnya. Alhamdulillah, al-khair wajib. Kebaikan alhamdulillah masih ada dan masih banyak. Hanya saja tentunya butuh pembenahan di sana sini, butuh dakwah, butuh kesabaran. Yang penting doa dan doa. Hanya itu senjata kita untuk selalu kita mohon kepada Allah agar kemudian kita dan kaum muslimin dijaga dari berbagai macam syubhat dan kejelekan yang mengintai. Mereka terus berbuat, mereka terus beraksi, bergerilya siang malam. Tetapi kita selalu meminta kepada Allah agar Allah hancurkan makar mereka dan Allah permalukan fadhihah bagi mereka seperti pendahulu-pendahulu mereka. Amin ya rabbal alamin.